Teringat satu perkataanmu, jangan bersedih saat ku tak ada. Ceritamu membuatku menyesal, tak bisa bersama saat terakhirmu. Tahukah kau, ku sangat kehilanganmu. Sesungguhnya diriku belum siap tanpamu. Ku berharap bisa memutar waktu untuk bisa di sampingmu yang lebih lama lagi. Saat sendiriku seakan bersamamu, kau peluk hangat tubuhku yang merindu. Ku yakin aku bisa melewati semua, walau kau telah jauh pergi meninggalkanku. Sudah pergi orang terbaik itu, mengungkapkan kisah gila yang ku punya. Selalu ku ingat pesanmu itu, bangkitlah saat kau terjatuh. Tahukah kau, ku sangat kehilanganmu. Sesungguhnya diri meninggalkanku.